Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu rabbuna wa yirda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وما بعد. قال المؤلف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر باب دليل yang datang dari Al-Qur'an ataupun dari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun ucapan mereka para salaf tentang permasalahan sihir. Dan pada pertemuan yang lalu kita sudah sebutkan dua permasalahan penting yang berada di bawah bab ini. Masalah yang pertama tentang definisi sihir. Masalah yang kedua tentang anwa, jenis-jenis sihir. Dan bahwasanya sihir itu terbagi menjadi dua. Sihir hakiki yang pertama. Yang kedua adalah sihir khiali atau takhyili. Sihir hakiki adalah sihir yang benar-benar memberikan pengaruh, dampak pada badan orang yang disihirnya, baik itu dengan kematian ataukah dengan rasa sakit. Ataukah dengan terpisahnya antara suami dan istri. Atau seorang suami tidak bisa mendatangi istrinya. Ataupun jenis-jenis yang lainnya. Dan sihir yang hakiki ini benar-benar ada. Walaupun diingkari oleh sebagian mereka, yakni kelompok Mu'tazilah, bahasanya sihir itu hanya satu, yakni khiyali. Adapun Ahlus Sunnah menetapkan sihir dua jenis ini, baik itu yang hakiki ataupun yang khiyali, karena keduanya ada dan ditetapkan di dalam syariat. Sihir yang khiali sebagaimana yang kemarin kita sebutkan. Penyihir-penyihir Fir'aun, saharu ayunan nas wastarhabuhum, dan mereka menyihir mata-mata manusia. Sehingga tali-tali dan tongkat-tongkat yang mereka lemparkan seolah-olah berubah menjadi ular yang melesat. Padahal itu hanya di mata manusia saja. Adapun kenyataannya tali tersebut tetaplah tali. Sihir khiali. Sihir hakiki juga benar-benar ada. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga pernah suhira, pernah disihir. Dengan sihir yang luar biasa kuatnya. Akan tapi dengan pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala, sihir tersebut yang mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak sampai menyebabkan kematian. hanya menyebabkan seolah-olah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu padahal tidak. Seolah-olah beliau melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Dan hadis ini hadis yang sahih yang menyebutkan bahasanya Nabi disihir. Sehingga tidak perlu di sana untuk ditoleh. Pendapatnya orang-orang akhlaniyin, para penyembah akal yang berusaha untuk menolak hadis tersebut. Dengan pendapat yang ada pada akal-akal mereka, menolak apa yang datang, yang itu telah sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, Nabi sallallahu alaihi wasallam terkena sihir, tentu saja yang seperti ini adalah li hikmatin. Karena sebuah hikmah yang banyak yang bisa jadi kita mengetahuinya. Mengetahui hikmah tersebut atau bisa jadi kita tidak mengetahuinya. Bisa jadi di situ adalah untuk mimbab at-tasyri', memberikan contoh kepada umatnya bagaimana kalau seandainya terkena sihir. Karena dalam hadis tersebut disebutkan bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam tersihir, kemudian bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam diobati, diruqyah oleh malaikat Jibril. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian sembuh biidznillah. Untuk mengajari umatnya bagaimana kalau seandainya terkena sihir, solusinya dan pengobatannya sesuai dengan apa yang disyariatkan dan diperbolehkan, yakni dengan ruqyah, ruqyah syar'iyyah yang dibimbingkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan juga perlu diketahui bahasanya sihir ini adalah maradun, penyakit. Wan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam basyarun, sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga manusia sebagaimana manusia yang lain, terkadang terkena yang namanya penyakit. Nah, sehingga apa yang telah sahih datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau terkena sihir, wajib untuk kita terima. Kemudian muallif rahimahullah taala menyebutkan wa qaulillahi taala wa laqad alimu laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Firman Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguatkan babnya, untuk memperjelas bab yang beliau datangkan, bab tentang dalil-dalil yang datang dalam permasalahan sihir. Bagaimana mempelajarinya dan bagaimana mengajarkannya dan bagaimana mengamalkannya, hukum dari tiga perkara tersebut. Mu'alif rahimahullah ta'ala ingin menjelaskan kepada kita semua bagaimana hukum mempelajari sihir, bagaimana hukum mengajarkan sihir, dan bagaimana hukum melakukan sihir. Tiga permasalahan. Nah, dan beliau mendatangkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, وَتَبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ وَعَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ. Allah subhanahu wa ta'ala mengkhabarkan, وَتَبَعُوا, dan mereka mengikuti. Yani mereka yang dimaksud di sini adalah Yahud. Orang-orang yang sebelumnya diturunkan kitab suci di tengah-tengah mereka, diajarkan agama Allah subhanahu wa ta'ala kepada mereka, Mereka yang termasuk dari ahlul kitab, mempelajari Alkitab, turun kepada mereka Alkitab, tahu tentang permasalahan tauhid, tahu tentang permasalahan syirik, bahkan sihir termasuk kesyirikan, paham mereka. Nah, akan tapi bagaimana yang terjadi pada mereka? Wattaba'u ma tatlu syayatin. Mereka orang-orang Yahudi ittaba'u, mengikuti apa-apa yang dibaca oleh para syaitan. Jadi mengikuti sihir, itulah yang dibacakan oleh para syaitan di zamannya Nabi Sulaiman. Nah, mereka mengikuti sihir yang itu diajar oleh syaitan, padahal tadinya turun kepada mereka Alkitab, paham tentang agama Allah Subhanahu wa taala, paham tentang tauhid. Nah, sehingga tidak mustahil, sehingga tidak aneh kalau seandainya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah diturunkan Al-Qur'an di tengah-tengah mereka, diajarkan kepada mereka tauhid, kemudian ada di antara mereka yang kemudian mengikuti jejaknya mereka orang-orang Yahud melakukan sihir. Nah, bukan sesuatu yang mustahil, sebagaimana yang telah lalu, pelajaran yang telah lalu. Jangan sampai kemudian kita mengatakan enggak mungkin sihir mosok sampai dipelajari orang yang sudah paham Al-Qur'an, sudah paham tentang tauhid, mosok sampai bisa umat Muhammad sampai mengerjakan sihir. Nah, bahkan sihir ini terjadi di zaman Umar bin Khattab, apalagi di zaman kita. Nah, وَتَبَعُ مَا تَتْلُ الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانِ. Maka mereka pun mengikuti apa-apa yang dibacakan oleh para syaitan. Nah, ya ini berupa sihir. Nah, mengikuti sihir yang diajarkan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, di kerajaannya Sulaiman. Nah, وَمَكَفَرَ سُلَيْمَانِ. Padahal Nabi Sulaiman tidak kafir. Nah, walakinna syaitina kafara, hanya saja yang kafir itulah itu para syaitan. Nah, para syaitan itulah yang kafir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan sihir. Nabi Sulaiman tidak pernah mengajarkan, apalagi mengamalkan yang namanya sihir. Yang kafir itulah para syaitan di zaman Nabi Sulaiman, yang mereka itu mengajarkan sihir. Yu'allimunan nasa sihra, yang mereka itu mengajarkan kepada manusia sihir. Nah, ini menunjukkan bahwasannya mengajarkan sihir itu kafir. Nah, mengajarkan sihir kepada yang lainnya, kepada manusia, ini hukumnya lah kafir. Nah, kufrun billah, termasuk kekufuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang bisa mengeluarkan seseorang dari daerah Islam. Naam, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihr. Naam, wa ma unzila 'alal malakaini bi Babil Harut wa Marut, dan apa yang diajarkan dan diturunkan kepada dua malaikat, naam, Harut dan juga Marut, bi Babil, di daerah Babilonia. Naam, yang mana malaikat tersebut, wa ma yu'allimani min ahadin, dua malaikat tersebut tidak mengajarkan pada seorang pun, min ahadin, pada seorang pun. Dua malaikat tadi tidak mengajarkan kepada seorang pun, kecuali mereka mengatakan, fala takfur, jangan kalian kafir. Nah, maksudnya apa? Jangan kalian belajar sihir. Jangan kalian mempelajari sihir. Ini menunjukkan penjelasan tentang permasalahan yang kedua. Permasalahan yang pertama tadi, bagaimana hukum mengajarkan sihir. Nah, hukumnya adalah kafir berdasarkan firman Allah, walakinna syayatina kafaru yu'allimunan nasa sihir. Akan tapi para setan itu yang kafir, mereka mengajarkan. Kenapa mereka kafir? Mereka mengajarkan manusia sihir. Nah, Permasalahan yang kedua, bagaimana mempelajari sihir. Mengajarkan sihir, kafir. Sekarang yang belajar. Nah, mempelajari sihir. Nah, wa ma yu'allimani min ahadin hatta yakula innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini dalil yang menyebutkan bahwasannya mempelajari sihir itulah kafir. Dua malaikat tersebut tidak mengajarkan kepada seorang pun kecuali mereka berdua mengatakan sesungguhnya kami ini hanyalah ujian buat kalian. Kami ini ujian buat kalian manusia, fala takfur, maka jangan kalian kafir. Jangan kalian kafir, maksudnya jangan kalian mempelajari sihir ini. Nah, menunjukkan bahwasanya mempelajari sihir itu adalah kekufuran. Nah, orang yang mempelajarinya maka dia kafir. Nah, dua permasalahan. Orang yang mengajari maka dia kafir. Orang yang mempelajari maka dia kafir. Orang yang melakukan, nah, mengamalkan atau mengerjakan sihir. Nah, maka bagaimana hukumnya? Permasalahan yang ketiga ini masih dijelaskan dalam ayat yang sama. Nah, wa ta'allamuna minhum ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Nah, dan mereka wa ta'allamun, mereka mempelajari ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi, sesuatu yang itu bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Nah, ini sihir hakiki, dalil untuk sihir hakiki benar-benar memberikan pengaruh dampak pada badan orang yang disihirnya. Nah, sehingga bisa terpisah pasangan yang tadinya suami istri saling mencintai, suami mencintai istrinya, istrinya mencintai suaminya. Begitu terkena sihir ini benar-benar memberikan pengaruh dampak padanya sehingga tiba-tiba khofiyah sababuhu, sebabnya samar, tidak diketahui, tidak jelas, sang suami membenci istri, sang istri membenci suami. Nah, ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji. Nah, mempelajari, mereka mempelajari sesuatu yang itu bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah. Nah, ini yang harus kita yakini, ini yang harus kita tanamkan pada diri kita. Nah, tidak serta-merta sihir tersebut akan memberikan pengaruh kepada yang disihirnya. Semuanya itu tidak akan terjadi sihir tersebut kecuali biidznillah, wa ma hum bidarrina bihi min ahadin illa biidznillah, dan mereka tidak akan bisa memberikan madarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Sihir, nah, bisa berdampak kepada orang yang disihirnya itu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ini yang perlu kita yakini. Nah, tidak kemudian menjadikan takut, tidak kemudian menjadikan lemah keyakinan kita kepada Allah. Bahkan kita yakin bahwasanya sihir tersebut tidak akan memberikan pengaruh sama sekali kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kecuali yang sesuatu yang itu memang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga ketika diuji dengan yang seperti ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bukan justru malah kembalinya kepada mereka para dukun, kembalinya kepada mereka para tukang sihir, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma hum bidarrina bihi min ahadin. Dan tidaklah mereka bisa memberikan madarat kepada seorang pun kecuali dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Mereka mengira, orang-orang yang mempelajari sihir itu, mereka mengira bahasanya itu akan bermanfaat bagi dirinya. Dan Tidak sama sekali. Wa ta'allamuna ma yadurruhum. Mereka itu mempelajari sesuatu yang itu akan membahayakan diri mereka. Wa la yanfa'uhum. Dan tidak memberikan manfaat kepada mereka sedikit pun. Nah. Wa ta'allamuna ma yadurruhum wa la yanfa'uhum. Wa laqad 'alimu laman ishtarau ma lahu fil akhirati min khalaq. Padahal mereka tahu, orang-orang Yahud. Nah, yang diturunkan kepada mereka Alkitab. Mereka mempelajari Alkitab. Mereka paham dengan misi dakwahnya mereka para rasul. Nah, mereka tahu, walaqad alimu. Mereka benar-benar tahu. Laman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaq. Barang siapa yang membeli sihir ini, malahu fil akhirati min khalaq, tidak mendapatkan bagian sedikit pun di akhirat. Nah, tidak mendapatkan bagian sedikit pun surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini menunjukkan apa? Menunjukkan kafir, orang yang menjual agamanya dengan sihir, orang yang melakukan sihir, dia mengerjakan sihir kemudian meninggalkan agamanya. Yang harusnya dia berpegang teguh dengannya, yang harusnya dia mengingkari sihir. Wa may yakfur bitaghuti wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, barang siapa yang kufur terhadap taghut. Nah, di antaranya taghut as-sihir. Nah, barang siapa yang kufur, kafir kepada sihir. Nah, kafir kepada sihir, mengingkarinya, mengkufurinya. Ini yang harusnya dilakukan wa yu'min billah, dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka berarti faqad istamsaka bil urwatil wuthqa, maka berarti dia telah berpegang teguh dengan tali yang kuat. Dia telah berpegang teguh dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, tapi malah dia membeli sihir. Dia lebih melakukan sihir. Dia lebih memilih untuk mengerjakan sihir daripada berpegang teguh dengan agamanya. Sehingga di sini dibahasakan dengan laqad alimu laman ishtarahu. Mereka telah tahu barang siapa, siapa saja yang membeli sihir. Nah, menjual agamanya dengan sihir. Nah, malahu fil akhirati min khalaq, mereka tidak akan mendapatkan bagian sedikit pun dari akhiratnya, surganya Allah Subhanahu wa taala. Orang yang berbuat dosa besar saja selama dia mentauhidkan Allah. Orang yang berbuat dosa besar saja selama dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, walaupun di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi diampuni dosanya kemudian dia dimasukkan ke dalam surga, atau bisa jadi Allah Subhanahu wa taala mengadabnya terlebih dahulu, akan tapi nanti akhirnya dia juga akan mendapatkan bagiannya di dalam akhiratnya kelak. Tapi orang yang mengerjakan sihir, malahu fil akhirati min khalaq, tidak mendapatkan satu bagian pun untuk akhiratnya kelak. Enggak dapat bagian. Menunjukkan apa? Kafir orang jenis yang seperti ini. Sehingga dari sini kita mengetahui hukum tiga permasalahan. Nah, hukum orang yang mengajarkan sihir, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Hukum orang yang mempelajari sihir, hukumnya kafir, keluar dari Islam. Hukum orang yang mengerjakan sihir ataupun mengamalkan sihir juga kafir, berdasarkan ayat yang dibawakan oleh muallif rahimahullahu taala. Tapi kita cuma sampai di sini. Sallallahu alaihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Tafadhalu.